Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Qala Syekh Abdullah bin Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, qawluhu, perkataan beliau Ibn Hisham, wa alamuna, dan kata alamun mufraduhu alam, bentuk mufradnya adalah alam, alamun. Walakinnahu laisa bi'alamin wala sifatin. Akan tetapi dia bukanlah alam, bukanlah nama, dan juga bukan sifat. Nah, jadi alamuna ini jamak, dia punya bentuk mufrad yaitu alam dengan dibuang wau dan nunnya. Jadi kelihatan ketika dia jamak ini seperti bentuknya jamak mudzakkar salim. Dia lebih dari dua. Ada penambahan akhir akhir katanya. Penambahan huruf ini bisa dihilangkan dan bentuk mufradnya tidak ada perubahan ketika huruf tambahannya dihilangkan. Nah, ini kan sama dengan jamak mudzakkar salim. Akan tetapi dia bukan jamak mudzakkar salim karena dia bukan bukan nama dan bukan sifat. Jadi tidak terpenuhi syarat untuk menjadi jamak mudzakkar salim. Nah, jadi dia bukan nama dan bukan sifat. Bal huwa, bahkan dia, bimanzilati ismil jinsi, sama dengan posisinya itu atau kedudukannya sama dengan isim jenis, bukan alam, bukan nama. Li'annal murada bihi, karena yang dimaksud dengan alam, dengan alam ini, kullu man siwallahi ta'ala, segala sesuatu yang selain dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu namanya atau istilahnya alam, segala sesuatu selain dari Allah Ta'ala. Fahuwa mulhaqun bijam'il mudhakkari, maka ya karena itu dia mulhaq dengan jamak mudhakkar salim. Fayu'rabu i'rabahu, dan sehingga dia di'irab dengan i'rab jamak mudhakkar salim. Qala Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, innallaha, sungguhnya Allah, la ghaniyyun, sungguh maha kaya, anil alamina, dari alam semesta, dari segala sesuatu selain dia. Jadi Allah maha kaya, tidak membutuhkan selain dari dirinya sendiri, selain dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena alamina kullu man siwallahi ta'ala. Ini surat Al-Ankabut al-ayah as-sadisah, ayat ke-6. Fal'alamina, maka kata al-alamina ismun majrurun, di ayat itu dia isim majrur. Wa 'alamatu jarrihi, tanda jarnya al-ya'u, dengan ya. Li'annahu mulhaqun bi jam'il mudzakkari salimi, karena dia mulhaq dengan jamak mudzakkar salim. Naam, ini tentang alamuna. Kemudian qala al-mu'allif, qauluhu, perkataan Ibnu Hisham, wa ahluna, ahluna keluarga-keluarga, mufraduhu, bentuk mufradnya ahlun. Nah, ini sama dengan yang di atas tadi, alamuna. Dia dilihat dari bentuknya, pertama dia jamak, ahluna jamak. Dia ada penambahan huruf di akhirnya, waw dan nun. Kemudian ketika waw dan nun dihilangkan, maka dia jadi ahlun. Artinya bentuk mufradnya masih gak ada perubahan. Ini kan definisi jamak mudzakkar salim. Akan tetapi dia tidak dikategorikan jamak mudzakkar salim. Mengapa? Nah, kita lihat kata Syekh, Walakinnahu laisa bi'alamin wala sifatin. Akan tetapi dia, ahlun ini, bukanlah nama dan juga bukan sifat. Bal huwa ismun jamidun. Akan tetapi dia adalah isim jamid. Nah, ini ahlun. Jadi dia bukan nama dan bukan sifat, yaitu isim jamid. Sehingga dia ahluna ini enggak terpenuhi syarat untuk dikategorikan jamak mudzakkar salim. Fahuwa mulhaqun bil jam'i. Akan tetapi dia, atau sehingga dia mulhaq dengan jamak mudzakkar salim. Fayu'rabu bi i'rabihi, sehingga dia di'irab dengan i'rab jamak mudzakkar salim. Nahwu, contohnya, ahluna nahrisu ala tarbiyatihim. Keluarga-keluarga kami, nahrisu, kami berusaha untuk mendidik mereka. Fahluna, maka kata ahluna, mubtada'un, dia adalah mubtada', marfu'un bilwawi, marfu dengan wawu. Li'annahu mulhaqun bil jam'i, karena dia mulhaq dengan jamak mudzakkar salim. Wana mudhafun ilaih, dan domirna di kata ahluna sebagai mudhafun ilaih. Qala ta'ala, Allah ta'ala berfirman, saghalatna amwaluna wa ahluna. Al-Fath, al-ayah al-hadiyata asyurta. Surat Al-Fath, ini ayat 11. Syagolatna, telah menyibukkan kami, amwaluna, harta-harta kami, wahluna, dan keluarga-keluarga kami. Harta dan keluarga kami menghalangi kami. Nah, ini perkataan orang-orang yang tidak ikut Rasul dan para sahabat yang lain, yang di situ terjadi perjanjian Hudaibiyah. Nah, mereka beralasan bahwa harta-harta dan keluarga-keluarga kami, ini perintah kami yang menyibukkan kami, sehingga gak bisa ikut bersama Rasul dan para sahabat. Nah, di sini ada kata ahluna. Ahluna di sini marfu, dia sebagai ma'tuf pada kata amwaluna. Hukumnya ma'tuf kepada isi marfu, maka dia juga marfu. Ahluna marfu, ma'tufun marfu'un. Walamatu raf'ihi alwawu liannahu mulhaqun bijam'il mudhakkari as-salim. Wa qala ta'ala, Allah ta'ala juga berfirman, min awsati ma tut'imuna ahlikum. Ini Al-Ma'idah, Al-Ayah, At-Tasi'ah, wa As-Samanun, ayat ke-89. Min awsati, dari pertengahan atau biasa, ma, apa yang tut'imuna kalian beri makan, ahlikum, kepada keluarga-keluarga kalian. Jadi dari makanan yang biasa kalian berikan untuk keluarga-keluarga kalian. Nah, ini tentang kafaratul yamin, kafarah sumpah. Nah, yang kafarah sumpah itu diantara bentuk kafarahnya ialah memberi makan 10 orang miskin dari makanan yang biasa dimakan keluarga-keluarga si orang yang bersumpah itu. Nah, jadi it'amu asyarati masakin min awsati ma tut'imuna ahlikum. Jadi memberi makan 10 orang miskin dari makanan yang biasa kalian berikan kepada saudara-saudara, kepada keluarga-keluarga kalian. Nah, ini kafaratu Al-Yamin, silakan dibaca tafsirnya. Nah, di sini ada ahlikum. Ahlikum di sini maf'ulun bihi, sebagai maf'ul bih mansubun, wa alamatun nasbihi al-ya'u liannahu jam'ul haqqun bi jam'il mudzakkari salim. Wa qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, ila ahlihim abada, kepada keluarga-keluarga mereka selama-lamanya. Al-Fath al-Ayah al-Thaniyata Ashrata. Ini surat Al-Fath ayat ke-12. Nah, ini lanjutan dari yang tadi surat Al-Fath ayat 11. Nah, ila ahlihim abada, jadi kelengkapan ayat ini, bal dhanantum allan yanqaliba ar-rasulu wal mu'minuna ila ahlihim abada, bahkan kalian itu menyangka bahwa rasul dan kaum mukminin tidak akan kembali pada keluarga-keluarga mereka selamanya. Itu yang diyakini mereka, orang-orang yang enggak ikut bersama rasul dan kaum mukminin ketika itu. Ya kan, jadi bukan karena harta dan keluarga yang menghalangi, tapi karena memang kalian itu sudah menyangka bahwa rasul dan kaum mukmin tidak akan kembali, bahwa kaum mukmin akan kalah. Itu bahasa lugasnya. Nah, tapi silakan dibaca lagi tafsirnya tentang ayat ini. Wallahu a'lam. Nah, syahidnya di sini ada kata ahlihim. Ahlihim ini ismun majrurun bi ila, dia majrur dengan sebab adanya ila, wa ala mudjarrihi al-ya'u, tanda jarnya dengan ya, li'annahu mulhaqun bi jam'il mudzakkari as-salim. Naam, dan dia mudhaf, him mudhafun ilaih. Naam. Qala al-mu'allif fal awwalu fa'ilun, maka ayat yang pertama tadi sebagai fa'il yang tadi sudah disebutkan, yang tadi Al-Fath ayat 11. Amwaluna wahluna, syagolatna amwaluna wahluna. Kemudian wathani maf'ulun bihi, yang kedua maf'ul bih. Yang tadi min awsati matut'aimuna ahlikum. Kemudian wathalithu majrurun, yang ketiga majrur, ila ahlihim abada. Nah, ini tentang ahluna. Kemudian qalal malif qawluhu, perkataan Ibn Hisham, wawabiluna, dan kata wabilun mufraduhu, bentuk mufradnya adalah wabilun, wabil. Wahual matarul ghaziru, ini adalah al-mataru, hujan, al-ghaziru, yang deras. Sama di sini wabiluna, dia bentuknya sama dengan jamak mudzakkar salim. Wabiluna jamak, ada penambahan huruf di akhirnya, huruf tambahan itu bisa dihilangkan sehingga dia jadi bentuk mufrad wabil. Nah, dia mulhaq dengan jamak mudzakkar salim. Mengapa? Nah, kita lihat wa huwa mulhaqun bil jam'i, dia ini mulhaq dengan jamak mudzakkar salim wabiluna. Li'annahu, karena wabiluna laisa bi'alamin wala sifatin, bukan alam dan bukan sifat. Wabil, hujan deras, bukan alam, bukan nama, bukan juga sifat. Ini alasan pertama, kenapa dia bukan jamak mudzakkar salim. Wa huwa aidan, dan dia juga wabiluna li ghairil aqli, untuk yang tidak berakal, jadi tidak memenuhi syarat untuk dimasukkan atau dikategorikan menjadi jamak mudzakkar salim. Kemudian qala al-malif qauluhu, perkataan beliau Ibn Hisham, wa araduna, dan aradun di fathir ra'i, dengan difathahkan huruf ra'nya, ara, araduna, dia adalah jam'u ardin, jamak dari kata ard. Nah, ini juga araduna, dilihat bentuknya mirip atau sama dengan jamak mudzakkar salim, dan dia bentuk jamak dari kata ardun. Wa huwa alamun li mu'annatsin, nah, tapi di sini araduna itu nama untuk mu'annas. Ardun ini mu'annas. Walam yaslam fihi bina'ul mufradi inda jam'ihi, dan tidak selamat pada kata itu bentuk mufradnya ketika dia dijamakkan. Fa inna mufradahu, karena sungguhnya bentuk mufradnya adalah ardun bisukunir ra'i, dengan sukun ra'nya, dengan harokat sukun huruf ra'nya ar, ardun. Wal jam'u bi fathiha, sementara bentuk jamaknya dengan di fathah ra'nya. Ya kan, ardun mufrad, araduna jamak. Ya kan, jadi bentuk mufradnya ini tidak selamat dari perubahan. Dia berubah ketika dijamakkan. Wa jam'ul mudzakkari salimi, afwan, wa jam'ul mudzakkari salimu, dan jamak mudzakkar salim, la budda, harus, an yaslama fihi, haruslah selamat pada kata tersebut, pada kata itu, bina'ul mufradi, bentuk mufradnya. Ya makanya namanya jamak mudzakkar salim, bentuk mufradnya selamat ketika dia dijamakkan. Falayah sulufihi taghirun, sehingga tidak terjadi pada kata tersebut perubahan. La fi harokatin, tidak di harokatnya. Wala fi harfin, tidak juga di hurufnya. Min ziyadatin, dengan tambahan. Au nuksonin, atau pengurangan huruf. Gak ada. Jadi gak boleh sama sekali bentuk mufradnya itu berubah, baik harokat ataupun hurufnya. Adal wawa wa nuna wal ya'a wa nuna, selain huruf waw dan nun, dan ya dan nun. Adal wawi wa nuni wal ya'i wa nuni, selain huruf waw dan nun, dan ya dan nun. Nah, ini beberapa kata yang disebutkan Ibn Hisham di matan qatrun nada yang dijadik atau dimasuk kategori mulhaq bi jam'il mudzakkari as-salim. Nah, penulis di sini menerangkan kenapa kata-kata ini dikategorikan mulhaq bi jam'il mudzakkari as-salim. Nah, insyaallah nanti ada beberapa kata lagi yang mulhaq dengan jamak mudzakkar salim yang akan dijelaskan pada pembahasan selanjutnya. Wallahu a'lamu bissawab.